بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan rutin kita kitab Riyadhus Shalihin yang sudah sampai memasuki bab ke-43. Bab yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala, bab ikram ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim, bab tentang memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adanya penjelasan keutamaan mereka, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itulah bab yang insyaallah taala kita akan bahas melalui kitab yang diisyaratkan. Maka pada setiap bab selalu disertakan dalil dari Al-Qur'an dan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka pada bab ini ada dua dalil dari ayat Al-Quran dan padanya dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keduanya sahih padanya. Kita lalui tentunya dalil yang awal yaitu dari Al-Quran. Yang pertama surat Al-Ahzab, tepatnya ayat ke-33. Dan yang kedua surat Al-Hajj ayat 32. Pada Al-Ahzab disebutkan potongan ayat ke-33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum تطهيرا. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada awalnya, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Allah arahkan, Allah tuntunkan, Allah perintahkan kepada wanita-wanita beriman, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian melakukan tabarruj sebagaimana tabarruj yang sudah dilakukan oleh jahiliyah yang pertama. Allah Jalla wa'ala menginginkan kepada wanita-wanita muslimah, wanita-wanita beriman, untuk mereka menjaga dirinya, kehormatannya, menjaga auratnya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada mereka untuk mengutamakan menetap di rumah mereka, itu lebih terjaga dibandingkan ketika mereka keluar dari rumahnya. Maka Allah perintahkan agar mereka menetap di rumah-rumah mereka, lebih terjaga dan lebih menjaga terhadap kehormatannya. Demikian sifat dari wanita-wanita beriman. Kemudian Allah Jalla wa'ala melarang untuk bertabarruj, bersolek, berhias, nam, sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yang dahulu, jahiliyah yang pertama. Kemudian setelah itu Allah menyatakan, wa aqimna as-salata wa atina az-zakat wa ati'na Allah wa rasulah. Hendaklah kalian menegakkan salat, kalian menunaikan zakat, dan juga kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah Allah berikan ketetapan itu khusus kepada wanita-wanita beriman, maka Allah akhiri ayat ke-33 tadi, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bermaksud, yuridullah, Allah jalla wa'ala berkeinginan, bermaksud, liyudhhiba ankum, untuk menghilangkan pada kalian, ar-rijsa, berupa kenajisan, yang maknanya adalah kenajisan yang sifatnya maknawi, berupa al-itim, berupa al-dham, berupa dosa. Allah Jalla wa'ala hendak membersihkan pada kalian dari kotoran-kotoran tersebut, ahlal bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirukum tathira. Dan Allah Jalla wa'ala berkeinginan pula untuk membersihkan kalian dengan tathira, dengan sebersih-bersihnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini berbicara secara khusus terkait dengan ahlul bait, keluarga Rasul, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memiliki keutamaan. Disebut demikian di dalam ayat Al-Quran, disebut demikian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan memang bahwa ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki keutamaan. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, perlu diketahui lebih awal bahwa siapakah yang dikategorikan sebagai ahlul bait. Maka ahlul bait, keluarga Nabi, itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah al-kuffar, Naam. Orang-orang yang kafir. Jika keadaannya demikian, maka mereka bukan dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Tidaklah termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Nah, walaupun secara nasab, secara urutan adalah termasuk kerabat atau keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, apa yang menghalangi mereka jadi keluar, tidak termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka jawabannya adalah karena kekafirannya. Nah, tentu ini berdasarkan dengan dalil. Dalil Al-Quran. Nah, kejadian pada keluarga Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama. Beliau memiliki putra yang tidak mau mengikuti ajakan ayahnya, mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Nah, maka Allah Jalla wa'ala tegur kepada Nabi Nuh alaihi salam yang Allah abadikan di dalam surat Hud ayat ke-45. Naam. Wanada Nuhur Rabbahu. Nabi Nuh alaihi salam menyeru, memanggil Allah Jalla wa'ala. Faqala, kata Nabi Nuh, Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, sesungguhnya dia itu putraku dari ahli, dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu tentu hak adanya. Wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya engkau itu zat yang maha hakim, zat yang maha adil dengan seadil-adilnya. Kejadian ini ketika Allah timpakan air bah kepada kaum Nuh alaihi salam disebabkan kedurhakaan mereka kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah air tadi turun dan menghanyutkan apa yang ada. Nah, sehingga dengan itu putra Nuh alaihi salam berusaha untuk menyelamatkan diri, naik ke tempat yang tinggi. Nah, menolak untuk mengikuti ajakan ayahnya ke dalam perahu bahtera yang telah beliau bikin. Nah, sebelumnya, maka justru dia enggan dengan ajakan tadi sehingga ditelan dengan air banjir, air bah tadi. Maka Nabi Nuh alaihi salam kemudian meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau menyatakan, sesungguhnya dia adalah putraku. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan dari keluargamu. Padahal dari darahnya. Tetapi Allah katakan, laysa min ahlik, bukanlah dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya amalan dia itu amalan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka janganlah engkau meminta sesuatu yang tidak ada ilmu padamu. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, berdasarkan surat Hud ini menunjukkan dalil ketika dia telah keluar dari al-haq, keluar dari al-Islam, maka dia bukan dari keluarganya sekalipun asal usulnya adalah dari naam darahnya, dari anak kandungnya dan sebagainya. Maka kategori keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mereka itu dalam keadaan Islam, selama mereka dalam keadaan mukmin. Justru orang-orang yang beriman itu adalah bagian dari keluarga beliau. sekalipun tidak ada kaitannya secara nasab. 6. Orang-orang yang beriman itu termasuk dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara orang-orang yang beriman adalah ummahatul mukminin, para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dari keluarga beliau, sekalipun dari kabilah atau dari keluarga yang berbeda. Setelah menjadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah keluarga beliau. Pernyataan seperti ini didasarkan dengan dalil Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-32 sampai ke-33. Pada surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33 tadi menunjukkan di ayat tadi yang sudah kita bacakan nas yang sharih, nas yang sangat gamblang, bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah bagian dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang semacam ini, prinsip yang hak ini adalah bertolak belakang, bertentangan dengan pandangan kaum Rafidah, dengan kaum Syiah. Apa kata mereka? Bahwa sesungguhnya para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari keluarga beliau. Perlu antum pahami dan ketahui bagaimana pendapat mereka. Kaum Rafidah mengeluarkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bukan termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka pernyataan semacam ini, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tentunya pernyataan yang batil, pernyataan yang salah kata beliau. 6. Kenapa demikian? Karena para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi termasuk dari bagian keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang masalah Ahlul Bait, ini termasuk pembicaraan tentang pokok-pokok prinsip akidah manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka saya nukilkan matan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, suatu kitab yang tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin, terkhusus Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Penulisnya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Maka di antara bab-bab terakhir dalam kitab tersebut menyatakan wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum. Nah, bahwa ahlu sunnah itu mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka meletakkan loyalitasnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan pernyataan ini, Ahlu Sunnah mencintai mereka karena dua perkara. Perkara yang pertama karena al-iman. 6. Ahlu Sunnah selalu meletakkan loyalitas kepada orang-orang yang beriman, apalagi itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Alasan atau perkara yang kedua, al-qarabah, adanya kedekatan atau adanya keterpautan sebagai karib kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua alasan tadi, karena al-iman, dan yang kedua al-qarabah, adanya kedekatan hubungan keluarga. Bukan hanya karena hubungan keluarga saja, tanpa disyaratkan keimanan, maka sebagaimana tadi, walaupun dia ada hubungan keluarga tetapi tidak beriman, maka dia adalah orang-orang yang kafir dan keluar dari keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait, wala yakrahunahum abada, dan tidak membenci mereka selama-lamanya. Nah, ini perlu diketahui. Di antara sekian prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan syarahnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Akan tetapi bukanlah seperti yang dikatakan oleh kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah menyatakan kullu man ahabba Abu Bakr wa Umar faqad abghadha Aliyan. Setiap orang yang mencintai Abu Bakar wa Umar, maka berarti dia telah membenci Ali. Kata mereka, setiap orang yang mencintai Abu Bakar wa Umar, maka berarti dengan itu secara otomatis dia membenci Ali. Berdasarkan ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak mungkin kita mencintai Ali sampai kita membenci Abu Bakar wa Umar. Beliau ingin menegaskan maksud perkataan mereka kaum Rafidhah, yakni siapa yang mencintai Abu Bakar wa Umar berarti dia benci kepada Ali. Terkandung makna bahwa kalau kita mencintai Ali, maka konsekuensinya kita harus membenci Abu Bakar wa Umar. Nah, maka terkandung pula dari ucapan itu bahwa Abu Bakar wa Umar seakan-akan adalah musuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Padahal telah teriwayatkan secara mutawatir bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah memuji keduanya, memuji Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma alal mimbar, di atas mimbar. Nah, nukilan secara mutawatir. Secara mutawatir itu tidak hanya sekedar sahih, diriwayatkan sekian banyak jalan, itu mutawatir. Menyebutkan Ali memuji, memuliakan kedua sahabat tadi, karena kedua sahabat tadi adalah manusia yang lebih mulia sebelum beliau. Nah, manusia yang mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, yang terakhir dari Khulafa Ar-Rasyidin yakni Ali bin Abi Thalib. Demikian urutan dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sehingga kita mencintai semuanya para sahabat, tentunya tidak terkecuali, bahkan lebih khusus lagi para Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka maksud beliau, janganlah sampai terpengaruh, nah, terbawa dari ucapan mereka, sehingga bisa seseorang tadi sesat dari jalan al-haq. Maka kesimpulannya, innana nashhadullaha ala mahabbati ali baitir rasul sallallahu alaihi wasallam wa qarabatihi, bahwa kita bersaksi kepada Allah Jalla wa'ala mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan karib kerabat beliau. Nuhibbuhum limahabbatillahi wa rasulih, tentunya kita mencintai mereka dengan sebab cinta karena Allah dan Rasulnya. Setelah kita berbicara loyalitas kita kepada Ahlul Bait, maka termasuk dari Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. berbicara tentang Ahlul Bait tidak terkecuali adalah azwaj Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau. Yang itu telah ditegaskan pada surat Al-Ahzab ayat ke-28 sampai 33. Secara persis pada kalimat yang menyatakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, sebagaimana dalil yang disebutkan pada matan kitab Riyadhus Shalihin, bahwa sesungguhnya Allah Jalla wa Ala berkeinginan untuk membersihkan najis pada kalian wahai ahlul bait, dan membersihkan dengan sebersih-bersihnya, sehingga masuk padanya pula karib kerabat beliau. Siapa saja karib kerabat beliau? Yaitu Fatimah, demikian juga Ali, dan juga Al-Hasan dan Al-Husain wa ghairuhum, dan selain mereka seperti diantaranya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan putra-putra beliau. Sekali lagi, masuk pula dari karib kerabat beliau tentunya, termasuk juga Ahlul Bait. Siapa saja? Itu Fatimah wa Ali wal Hasan wal Husain, dan selain mereka seperti halnya Al-Abbas, pamannya Rasul, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga putra-putra beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka kita mencintai karib kerabat beliau. Kenapa? Karena adanya hubungan kekeluargaan dengan beliau, dan mereka beriman, dan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in kafaru, kalau mereka itu kafir, fa'innana la nuhibbuhum, maka kita tidak mencintai mereka. Walaupun mereka dari aqarib ar-rasul, dari karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya? Abu Lahab, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Abbas tadi. Bedanya Al-Abbas beriman, sementara pamannya Rasul Abu Lahab kafir, bahkan terancam dengan azab an-nar secara khusus pada surat Al-Lahab. Abu Lahab pamannya Rasul kafir, la yajuz an nuhibbahu bi ayyi halin min al-ahwal, maka kita tidak boleh untuk mencintainya dengan berbagai kondisi apapun. Bal yajib an nakrahahu, bahkan wajib harus untuk membencinya. Kenapa kita benci? Likufrihi, karena kekufurannya. Kenapa kita benci? Liidaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena selalu saja mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Ini Abu Lahab. Selain Abu Lahab juga Abu Talib. Kalau urusan kedekatan, kalau urusan keluarga langsung dekat. Kenapa? Karena juga pamannya Rasul Abu Talib. Wajib bagi kita untuk membencinya karena Allah, disebabkan karena kekufuran dia. Tapi kita mencintai perbuatan-perbuatannya, perbuatan Abu Talib. Kenapa? Karena pembelaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam melangsungkan dakwah semasa beliau masih hidup. Kita benci kepada kekufurannya, kita mencintai terhadap perbuatan yang telah dia lakukan, pembelaan yang begitu sungguh-sungguh kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita telah mengetahui kesimpulannya, bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama adalah kuffar. Nam, kalau kuffar maka bukan termasuk keluarga beliau sekalipun ada kaitannya dengan nasab. dan yang kedua adalah yang beriman. Nah, yang beriman memiliki dua hak, hak keimanannya dan yang kedua hak kekerabatannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah juga keluarga beliau dan juga ibunya orang-orang yang beriman secara ijma', secara kesepakatan kaum muslimin bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibunya kaum yang beriman. Barang siapa yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha itu bukan ibuku, maka dia bukan orang yang beriman. Nah, dasarnya adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Antum bisa bubuhkan pada catatan. Di ayat yang ke-6 Allah menyatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri dan juga termasuk istri-istri beliau adalah ummahatuhum, ibu-ibunya mereka. Berdasar dari nas yang jelas ini bahwa ummahatul mukminin Aisyah dan yang lainnya adalah ibu kita orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bukan ibunya kaum yang beriman, maka orang itu bukan dari golongan kaum mukminin. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Al-Qur'an, dia tidak pula beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aneh ketika kita dapati orang yang mencela terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, mencercanya, mencaci makinya dan marah kepadanya, padahal beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh beliau. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai tidak mencintai satu dari para istri beliau sebagaimana beliau mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau paling cintai? Apa jawaban beliau? Aisyah. Bayangkan, manusia yang paling dicintai beliau adalah Aisyah. Kalau para sahabat bertanya, faminar rijal, siapa dari kalangan laki-laki yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala abuha, ayahnya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kelompok tadi sangat benci kepada Aisyah, mencerca bahkan sampai melaknatnya, padahal beliau istri paling dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dikatakan kelompok tadi mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa dikatakan bahwa kelompok itu mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal pada mereka itu berbagai dakwahan yang palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Sekali lagi, wajib bagi kita memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kerabat beliau yang mukmin. Juga termasuk padanya sekali lagi para istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibunya orang-orang yang beriman. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Oleh karena itu, seseorang yang menuduh melakukan zina kepada salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik, maka sungguh penuduh tadi adalah orang kafir. Sekalipun yang dia tuduhkan bukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan seperti tadi, pada akhirnya dinyatakan bersih oleh Allah subhanahu wa taala, maka orang yang menuduh tadi dia mendapatkan gelar sebagai orang kafir karena mendustakan Allah subhanahu wa taala. Halal darahnya dan demikian pula halal hartanya. Bagaimana kalau yang dituduh selain Aisyah? Bagaimana kalau yang dituduh selain Aisyah radhiyallahu taala anha? Pendapat para ulama yang paling rajih, yakni dia juga kafir. Sekalipun yang dituduh berzina itu bukan Aisyah, maka tindakan yang seperti ini adalah penghinaan yang paling agung terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ranjang beliau ditempati oleh sebagian para wanita pezina. Na'udzubillah min dzalik. Dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ranjangnya, tempat tidur beliau telah dikotori oleh wanita-wanita pezina. Dan dia telah mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nur, tepatnya ayat ke-26. Nah, di surat itu Allah menyatakan bahwa wanita-wanita yang keji itu hanya untuk laki-laki yang keji. Maka dengan itu diketahui bahwa perkara tadi adalah sangat serius dan sangat berbahaya. Nah, kalau dia tuduh wanita-wanita tadi melakukan berzina, maka dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berbuat keji pula. Allah jalla wa ala telah takdirkan, nah, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Tuduhan yang sangat berbahaya, kata-kata kufur yang telah dilontarkan kepada manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus dia telah mendustakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita telah selesaikan surat Al-Ahzab ayat ke-33 sebagai dalil pertama dari bab ke-43 ini. InsyaAllah kelanjutannya pada waktunya bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.